إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para jemaah haji Dhuiful Rahman, tamu-tamu Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepadanya yang terus memberikan kita karunia dan nikmat sehingga pada malam hari ini kita masih bisa kembali sholat maghrib berjamaah di Masjid Nabawi. Semoga sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Insyaallah pada malam hari ini kita melanjutkan pembahasan kita tentang tata cara haji yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah haji. Kita tahu bahwasanya menuntut ilmu hukumnya adalah wajib. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Talabul ilmi faridhatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Terutama ilmu yang berkaitan dengan apa yang hendak kita lakukan. Seorang yang hendak menikah, maka wajib baginya untuk belajar fikih nikah. Ya. Seorang yang ingin salat, maka dia harus belajar bagaimana fikih salat. Demikian juga orang yang berhaji, maka hendaknya dia belajar fikih haji. Betapa banyak orang yang hanya haji ikut-ikutan sehingga terjerumus dalam kesalahan dan dia tidak tahu kalau dia terjerumus dalam kesalahan. Oleh karenanya, alhamdulillah pada malam hari ini kita sama-sama berkumpul dalam rangka untuk saling mengingatkan tentang masalah yang berkaitan dengan fikih haji. Pada pertemuan kemarin malam telah kita jelaskan tentang mabit di Mina pada tanggal 8 Dzulhijjah hari Tarwiyah dan juga pada tanggal 9 Dzulhijjah yaitu pada hari Arafah. Ya, dan kita telah jelaskan tentang keutamaan hari Arafah, keagungan hari tersebut. Tidak ada ya hari yang di mana Allah paling banyak membebaskan hamba-hambanya dari neraka jahanam seperti hari Arafah. Bahkan pada hari Arafah turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islamu dinan." Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian dan aku sempurnakan nikmatku bagi kalian dan aku ridha Islam bagi jadi agama bagi kalian. Ayat itu turun tentang sempurnanya agama pada hari Arafah. Oleh karenanya ada seorang Yahudi datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia mengatakan, "Ayatun fi kitabikum law nazalat alaina ma'syara Quraisy lattakhadznaha aidan." Ada satu ayat yang ada dalam kitab kalian dalam Al-Quran, seandainya ayat tersebut turun bagi kami orang-orang Yahudi, kami akan jadikan hari tersebut sebagai hari raya. Maka Umar bertanya, ayat apakah itu? Orang Yahudi mengatakan, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum." Ayat yang Tuhan Allah berfirman, hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Maka Umar berkata, saya tahu kapan ayat tersebut turun, yaitu di padang Arafah. Di padang Arafah. Oleh karenanya hari Arafah adalah hari yang sangat agung. Saya ingatkan kembali untuk banyak berdoa pada hari tersebut. Hamba yang paling beruntung adalah hamba yang paling banyak berdoa pada hari tersebut. Setiap detik-detik di hari Arafah sangat bermanfaat. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-hajju Arafah." Haji itu intinya adalah wukuf di padang Arafah. Ya, uang yang kita keluarkan, semua perjuangan yang kita keluarkan, hari semua penantian yang kita nantikan adalah untuk bisa diwukuf di padang Arafah. Maka perbanyak doa pada hari tersebut dan berdoa berlanjut sampai terbenam matahari. Begitu terbenam matahari, tatkala matahari terbenam, maka disunahkan ya untuk menunda salat maghrib untuk dikerjakan dengan jamak ta'khir. Sebagaimana dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah matahari terbenam, maka beliau berjalan dengan para sahabatnya dengan tenang menuju ke Muzdalifah, yaitu pada malam ke-10 berangkat menuju ke Muzdalifah. Ya. Kemudian Rasulullah SAW berjalan dengan tenang ya bersama para sahabat. Kemudian tatkala tiba di Muzdalifah, maka kegiatan yang pertama dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah melaksanakan salat maghrib dan isya jamak ta'khir. yaitu azan, kemudian sholat maghrib 3 rakaat, qomat sholat maghrib 3 rakaat, kemudian qomat lagi sholat isya 2 rakaat, jamak qasar takdim 3 rakaat dengan 2 rakaat. Dan alhamdulillah setahu saya jamaah haji reguler ya, mereka insyaallah mudah menuju ke Muzdalifah karena ada sistem bus tarodudi yang selalu muter sehingga tidak terkena kemacetan. Yang repot adalah jamaah haji plus ya, beberapa kali saya haji dengan jamaah haji plus, kondisi yang paling berat bagi jamaah haji plus adalah malam Muzdalifah. Itu yang paling berat. Kenapa? Karena keluar dari tenda masuk dalam kemacetan, terkadang bisa sampai di Muzdalifah, terkadang tidak bisa, terkadang terkena macet, terkadang tidak bisa turun, kalaupun turun terkadang sangat jauh dari tempat parkir bis. Maka disinilah tempat keutamaan haji reguler dibanding haji apa? Plus. Jadi terkadang plus minus ya. Oleh karenanya ya, ini pengalaman ya, berapa kali saya sama ya, sama haji plus seperti itu. Saya pernah reguler juga pernah, plus juga pernah, haji koboi juga pernah ya. Jadi artinya jalan kaki tanpa travel juga pernah. Jadi maksud saya adapun haji reguler insyaallah kalau Muzdalifah mudah. Oleh karenanya saya sangat anjurkan untuk menjamak ta'khir. Berbeda dengan kondisi haji plus, terkadang saya anjurkan mereka untuk jamak takdim. Kenapa? Karena terkadang mereka baru sampai di Muzdalifah sudah lewat tengah malam. Terkadang jam 1 baru sampai, terkadang jam 2 baru sampai. Apalagi sekarang kuota haji ditambah. 2 tahun lalu atau sampai 3 tahun yang kemarin ya, jamaah haji sepi karena kuota dikurangi melihat perbaikan Masjidil Haram. Tetapi sekarang ditambah lagi. Jadi adapun jamaah haji reguler, maka insya Allah ada bis mudah. Jadi berusaha menjalankan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menjamak takhir dengan dikosor. Nanti sholat maghribnya, isyaknya di Muzdalifah. Nah begitu kita sampai ke Muzdalifah, kegiatan pertama adalah sholat. Jangan dulu kegiatan yang lain. Ya mungkin ada yang pasang tenda. Belakangan, sholat dulu. Bagaimana caranya kita laksanakan sholat? Jangan dulu cari kerikil. Cari kerikil gampang. Ya, nanti masih ada banyak waktu. Setelah kita sholat sudah selesai, baru kemudian cari lakukan kegiatan yang lain. Ya. Adapun kerikil, ingat tidak harus di Muzdalifah. Adapun dalam hadis disebutkan Rasulullah SAW mengambil kerikil dalam perjalanan beliau meninggalkan Muzdalifah menuju Mina. Jadi kerikil tidak harus diambil di mana? Muzdalifah. Tapi kalau mau ambil di Muzdalifah tidak mengapa, karena di Muzdalifah banyak kerikil. Mau ambil di Mina juga boleh, tapi di Mina kerikil kurang. Maka saya ingatkan jangan kita berkeyakinan harus ngambil kerikil di Muzdalifah. Tidak. Boleh di Muzdalifah, boleh di tengah perjalanan, boleh di Mina, tidak jadi masalah. Ya. Tetapi karena kerikil banyak di Muzdalifah, kita ambil aja di Muzdalifah biar mudah. Kemudian tatkala kita ambil kerikil, tidak usah dimandikan kerikilnya. Ya. Sebagian orang kerikilnya dicuci, tidak perlu, ini mau dibuat lempar, buat ya, lempar, tidak perlu dicuci, tidak perlu dijambi-jambiin ya. Sudah ambil saja dikumpulin. Dikumpulin untuk lempar ya nafar awal atau nafar tsani. Jadi kalau kita ngambil nafar awal berarti pelemparan kita 7 ditambah 21 kali 2 berarti 42 tambah 7 berarti 49. Sekitar 50 kerikil satu orang kalau kita ngambil nafar awal. Kalau kita ngambil nafar tsani berarti 21 kali 3 berapa? 40. Oh salah tadi ya. 21 kali 2 berapa? Ya berapa? 21 kali 3 60, 63 tambah 7 70. Kira-kira ya ambillah 100 lah buat aman cadangan ya. Ya, buat aman ambillah 100 kerikil kita bawa. Jadi kira-kira satu orang bawa 100 kerikil ya. Tidak perlu dicuci, tidak perlu dibaca-baca, ya. Tidak perlu dijampi-jampi. Ambil aja simpan dan ingat kerikil jangan terlalu besar. Jangan terlalu besar ya. Cukup kerikil yang kira-kira seukuran kelereng atau kecil daripada itu. Rasulullah SAW waktu mengambil kerikil, beliau ambil kemudian beliau letakkan di tangan beliau, beliau tunjukkan kepada para sahabat, kata beliau, bimisliha ula'i farmu wa iyyakum wal gulu wa fid din fa innama ahlaka man kana qablakum al gulu. Kata Nabi SAW, ambillah kerikil seukuran ini, jangan besar-besar, kecil-kecil aja, yang bisa buat apa? Ngelempar, ya. Jangan terlalu kecil juga, kira-kira ya kelereng kecil dikelang dari kelereng lah kecil. Tidak terlalu besar. Seperti inilah kalian ambil kerikil dan hati-hatilah kalian jangan berbuat berlebih-lebihan. Karena orang-orang terdahulu telah binasa karena sifat mereka yang berlebih-lebihan. Taib. Apa yang kita lakukan di Muzdalifah? Sunnahnya di Muzdalifah tidur. Oleh karenanya Nabi SAW, tatkala sampai di Muzdalifah, beliau tidur. Sampai para ulama khilaf, apakah Nabi SAW sempat sholat witir atau tidak? Karena dalam hadis Jabir, dalam Sahih Muslim, tidak disebutkan Rasulullah SAW sholat witir. Tapi dalam hadis-hadis yang umum, Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan sholat witir, baik tatkala mukim maupun safar. Oleh karenanya khilaf di kalangan para ulama, apakah Nabi sholat witir atau tidak, sebagian ulama merajikan, Rasulullah SAW tetap sholat witir. Tetapi Rasulullah SAW tidak mengadakan kegiatan malam tersebut. Kenapa? Karena Rasulullah SAW meletih. Di Padang Arafah berdoa, di bawah terik matahari, di atas onta, dari duhur sampai maghrib. Ini bukan pekerjaan ringan. Kemudian tiba di Muzdalifah. Kenapa kita harus istirahat? Karena besok banyak kegiatan yang berat. Tanggal 10 Dzulhijjah, tatkala hari Nahar, hari Idul Adha, itu banyak kegiatan. Kita mau pergi ke Mina, ngelempar Jamratul Aqabah. Kalau ada waktu kita mau tawaf ifadah, ya, sa'i haji, banyak kegiatan. Dan itu meletihkan. Oleh karenanya, sunnah, ingat ya, sunnah di Muzdalifah adalah tidur. Sunnah di Muzdalifah adalah tidur. Ustaz, kalau saya tidak bisa tidur, Ustaz, apa yang harus saya lakukan? Berusaha tidur. Kalau saya sudah berusaha tidak tidur-tidur juga, ya tidak apa-apa. Silakan mau sholat malam boleh, silakan baca Quran. Tetapi antum harus yakin bahwasanya sunnahnya adalah apa? Istirahat. Kalau antum bisa istirahat, maka semakin sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa khairul huda huda Muhammadin Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan Rasulullah. Di malam Muzdalifah beliau tidur, beliau istirahat. Taib. Di tengah malam, sebagian sahabat, karena yang berhaji bersama Nabi, ada orang tua, ada para wanita, ada orang sakit, ada anak-anak. Maka Nabi mengizinkan lidza'afa, rukhsah lidza'afa. Rasulullah SAW memberi rukhsah kepada orang-orang yang lemah untuk keluar dari Muzdalifah jika telah lewat tengah malam. Jadi jam 1, jam 2 boleh keluar meninggalkan Muzdalifah. Asalnya, seorang harus mabit di Muzdalifah sampai subuh. Ini hukumnya wajib. Barang siapa yang tidak ada uzur, kemudian keluar dari Muzdalifah sebelum subuh, maka dia harus bayar dam. Dia meninggalkan kewajiban. Dan kita punya kaedah sebagaimana perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya setiap perkara yang wajib jika ditinggalkan harus bayar dam, harus potong kambing. Dan di antara kewajiban dalam kewajiban haji adalah mabit di Muzdalifah sampai subuh. Bahkan sebagian ulama agak keras dalam masalah ini adalah Ibnu Hazm dari madzhab Zahiriyah, beliau berpendapat bahwasanya mabit di Muzdalifah adalah rukun. Ya, barang siapa yang tidak mabit di Muzdalifah hajinya tidak sah. Tapi yang benar, mabit di Muzdalifah hukumnya adalah wajib sampai subuh. Dalilnya apa? Karena Nabi memberi keringanan bagi orang-orang yang lemah untuk keluar lewat tengah malam. Berarti orang yang tidak lemah tidak boleh pergi dari Muzdalifah. Timbul pertanyaan, Ustaz, banyak bis-bis kami maktab menjemput kami jam 1 malam. Apa yang harus kami lakukan? Apa kami boleh keluar? Wallahu alam bisawab, untuk zaman sekarang ini, ya. Kalau Anda bisa sampai subuh, maka tentunya yang terbaik. Tapi untuk zaman sekarang ini, hukumnya ya kebanyakan orang lemah. Lemah dari sisi mana? Lemah pertama, dia mungkin bersama wanita. Dan wanita boleh keluar lewat tengah malam. Tidak mungkin wanita juga keluar sendirian, dia harus temani. Kemudian dia terikat dengan rombongan. Ya. Dia harus ikut dengan bis dan yang lainnya. Tapi saya katakan, kalau seandainya seorang muda, kuat, kemudian dia bisa sendirian tanpa harus ikut bis itu, dia bisa ikut bis belakangan, maka dia harus tinggal sampai subuh. Tapi kalau dia khawatir, takut, gak ngerti jalan dan macam-macamnya, maka janganlah keluar kecuali setelah lewat tengah malam. Kalau tidak jam 1 keluar, insya Allah gak apa-apa, karena kondisinya sekarang tidak sama seperti dahulu. Dan ini fatwa sebagian ulama ya. Ya, berbeda dengan orang yang haji sendirian. Kalau haji sendirian dia tidak boleh keluar, apalagi masih muda, masih kuat, tidak boleh keluar kecuali sampai subuh. Makanya seandainya bisnya terlambat, Anda bersyukur kepada Allah. Semakin terlambat pahalanya semakin apa? Semakin banyak. Biar terlambat aja sampai pada subuh ya, enggak apa-apa. Ya. Karena pernah kejadian beberapa tahun yang lalu ya, itu sudah lama. 2003, 2004 saya lupa ya. Jadi orang jemaah Indonesia diletakkan di Muzdalifah, kemudian bis terlambat. Waktu itu banyak yang semacam demo kecil-kecilan. Ya. Sebenarnya tidak apa-apa, ya. Mungkin mereka agak demo karena mungkin tidak ada makanan, mungkin. Ya. Sebenarnya semakin ditunda sampai subuh semakin baik. karena Nabi SAW mabit sampai subuh. Dan setelah subuh kita punya ritual yang lain. Ritual berzikir kepada Allah, berdoa setelah subuh. Allah berfirman, ini Allah sebutkan dalam Al-Quran. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, jika kalian telah beranjak meninggalkan padang Arafah, maka berzikirlah kepada Allah di Masyaril Haram. Masyaril Haram itu adalah Muzdalifah. Dan Nabi SAW setelah salat subuh, maka beliau pun berzikir, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini sunnah yang sering dilupakan. Ya. Ya, dan sunnah yang sering ditinggalkan. Kenapa? Banyak jemaah haji setelah lewat tengah malam mereka langsung pergi. Dan insya Allah tidak mengapa, ya, karena kesulitan zaman sekarang. Tapi kalau bisa sampai subuh, kemudian setelah salat subuh berzikir sampai matahari menguning, memerah, apa langit sudah mulai merah, itu lebih bagus, lebih baik. Karena demikianlah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun orang-orang yang lemah, orang sakit, atau orang tua, wanita, anak-anak, maka mereka boleh keluar setelah lewat tengah malam. Jam 1 silakan keluar, enggak jadi masalah. Dan bapak-bapak yang harus menemani mereka, ya enggak apa-apa, ikut termasuk dihukumi orang-orang yang lemah kalau harus menemani para wanita tersebut. Enggak mungkin wanita dibiarkan jalan sendirian. Taib, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi yang keluar di tengah malam, misalnya dia keluar dari Muzdalifah jam 2, jam 3, jam 1, maka dia boleh langsung tawaf ifadah. Dia boleh langsung lempar jamarat. Kita akan berbicara tentang amalan yang dilakukan pada tanggal 10 Dzulhijjah. Hari Nahar. Tanggal 10 Dzulhijjah. Kenapa dinamakan dengan hari Nahar? Karena pada hari tersebutlah mulai hari pemotongan unta-unta. Hadyu mulai dipotong pada hari tersebut. Tanggal 10 Dzulhijjah. Nah, adapun yang dikerjakan oleh Nabi, saya sekarang jelaskan dulu yang dikerjakan oleh Nabi. Nabi SAW, beliau di Muzdalifah sampai pagi, subuh. Kemudian beliau sholat subuh berjamaah. Disebutkan dalam satu hadis, ada seorang sahabat namanya Urwah bin Mudharris At-Ta'i. Dia berasal dari daerah Jabal Ta'i, yaitu daerah di Arab Saudi yang sekarang namanya Ha'il, kota Ha'il. Kira-kira 800 km, 700 km dari Mekah. Ada seorang sahabat namanya Urwah bin Mudharris radhiyallahu anhu. Beliau hajian, tetapi onta beliau payah. Beliau susah cari jalan, jalan 700 kilo. Akhirnya beliau baru sampai di lokasi haji di malam Muzdalifah. Tidak sempat wukuf di Arafah. Dia bertemu dengan Nabi tatkala di malam apa? Muzdalifah. Padahal kita tahu kata Nabi al-hajju Arafah. Haji itu intinya adalah wukuf di padang Arafah. Barang siapa yang tidak wukuf di padang Arafah, maka hajinya tidak sah, tidak bisa digantikan, tidak bisa pakai bayar dam. Hajinya tidak sah. Qadarullah, dia mengalami kesulitan, akhirnya dia baru sampai di lokasi haji pada malam Muzdalifah. Maka akhirnya begitu sampai di Muzdalifah, dia balik ke Arafah malam hari. Dia balik ke Arafah malam hari, tidak lama kemudian dia balik lagi ke Muzdalifah. Kemudian dia tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana hajiku? Sempat wukuf di Arafah cuma malam hari. Cuma sebentar. Balik lagi ke Muzdalifah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, man syahida solatana hadihi. Wa waqafa ma'ana hatta nadfa. Wa qad waqafa bi Arafah qabla dhalik laylan au naharan. Faqad tamma hajjuhu wa qadha tafathah. Kata Nabi SAW, barang siapa yang menghadiri solat kami di Muzdalifah, ya, kemudian dia wukuf bersama kami sampai kami meninggalkan Muzdalifah, dan sebelumnya dia sempat ke Arafah malam atau siang, maka hajinya sudah sah, hajinya sempurna. Jadi kata para ulama, wukuf di Arafah dimulai dari duhur sampai maghrib. Tidak boleh seorang keluar dari Arafah sebelum maghrib, tidak boleh. Barang siapa yang keluar dari Arafah sebelum maghrib, dia meninggalkan kewajiban harus bayar dam. Karena kewajiban wukuf di Arafah sampai maghrib, tidak boleh keluar sebelum maghrib. Barang siapa yang keluar dari sebelum maghrib, maka dia telah melanggar kewajiban dan dia harus bayar dam. Kecuali orang yang berhalangan. Kalau orang yang berhalangan, contoh orang yang sakit, maka boleh dia wukuf meskipun cuma sebentar di siang hari. Atau dia boleh wukuf di padang Arafah meskipun cuma sebentar di malam hari. Oleh karenanya ada, saya dengar ada fasilitas disediakan oleh pemerintah Indonesia atau yang lainnya. Jadi orang-orang yang sakit dikumpulkan di mobil. Nanti orang-orang sudah meninggalkan padang Arafah malam hari, mereka diwukufkan meskipun cuma sebentar. Dan itu sah, karena mereka berhalangan. karena mereka berhalangan. Ya, demikian juga sebagian dokter, saya sering ditanya, sebagian dokter mereka tidak bisa wukuf penuh di Padang Arafah karena mereka punya kewajiban untuk mengurus orang-orang sakit. Maka tidak mengapa, karena mereka punya kewajiban yang harus mereka kerjakan. Jadi mereka wukuf mungkin di Arafah cuma 2 jam, 3 jam, atau mereka tidak boleh wukuf siang hari karena merawat orang sakit. Mereka hanya boleh wukuf malam hari, tidak mengapa, karena mereka juga orang yang berhalangan. Tetapi orang yang tidak punya halangan harus wukuf dari duhur sampai apa? Sampai maghrib. Taib. Pada tanggal 10 Dzulhijjah, Rasulullah SAW pergi ke Mina. Di tengah perjalanan, beliau mengambil kerikil. Kata beliau, ambillah kerikil ukurannya sekian, hati-hatilah jangan kalian berlebihan dalam melempar jamarat. Karena orang-orang terdahulu, fa inna ma ahlaka man kana qablakumul ghulu. Sungguhnya orang-orang terdahulu mereka binasa karena sifat berlebihan. Berlebihan dalam beribadah seperti orang-orang Nasrani, berlebihan terhadap Nabi Isa sehingga menganggapnya Tuhan dan yang lainnya. Ya. Taib. Jadi tidak boleh antum ambil kerikil besar-besar. Karena sebagian orang ya mengambil kerikilnya terlalu besar. Apalagi waktu ngelempar dalam kondisi emosi. Sebagian orang ngelempar dalam kondisi emosi. Tidak perlu demikian ya. Apalagi sebagian orang berkeyakinan yang dilempar adalah setan. Ini tidak benar, tidak ada setan diikat di situ ya. Tidak ada. Saya pernah dulu pas hajian, tiba-tiba ada yang berbicara samping saya. Setannya mana? Setannya mana? Setannya masih jauh. Jadi macet waktu itu kita mau ngelempar. Jadi orang ada yang emosi karena menganggap dia lempar setan. Dia lemparnya terlalu keras ya, bahaya. Sekarang alhamdulillah setannya membesar ya. Dulu setannya cuma kayu, cuma tiang. Kalau lempar, wah sangat kencang itu bisa salah, bisa kena kepala orang ya. Sekarang alhamdulillah menjadi besar, dibesar oleh pemerintah Arab Saudi. Dan inti dari melempar adalah masuk dalam sumur. Faham? Seandainya tidak kena batu tapi masuk sumur sudah sah. Batu itu hanyalah penunjuk supaya bisa masuk ke mana? Ke sumur. Faham? Yang intinya adalah Anda melempar dan masuk ke dalam sumur lemparan tersebut. Itu sah. Jadi lempar secukupnya, tidak jangan terlalu keras apalagi dengan batu yang besar. Ya, karena sebagian orang ada saya diceritakan lempar, kemudian dia marah-marah waktu ngelempar. Di sambil marah-marah dia bilang gara-gara kamu akhirnya saya ceraikan istriku ya. Sambil ngelempar dia marah-marah ya. Sampai ada yang pernah cerita lelucon sama saya, katanya ada seorang koruptor besar dari Indonesia. Kemudian dia lempar jamarat. Begitu dia lempar, tahu-tahu balik lagi batunya. Sama kertas tulisan sesama setan tidak boleh saling melempar. Jadi tidak ada setan di situ, enggak benar, ini cuma khurafat ya. Tetapi benar, kita melempar jamarat di antara hikmahnya karena Nabi Ibrahim alaihissalam pernah digoda oleh setan. Disebutkan oleh dalam sebagian riwayat Nabi Ibrahim tatkala hendak melaksanakan penyembelihan terhadap putranya Ismail digoda oleh setan. Setan muncul 3 kali, maka dilempar oleh Nabi Ibrahim dengan kerikil. Jadi pelemparan jamarat ini mengingatkan kita tentang kisah Nabi Ibrahim yang digoda oleh setan. Tetapi setannya sudah tidak ada di situ ya. Maka lempar yang dilakukan oleh Nabi pada tanggal 10 Dzulhijjah, ngelempar, kemudian menyembelih unta beliau, kemudian tawaf. Ya, itu. Jadi apa namanya? Pertama beliau melempar, kemudian menyembelih, kemudian mencukur, kemudian tawaf. Ini urutan yang dikerjakan oleh Nabi. Saya ulangi, Nabi pertama lempar Jamratul Aqabah pada tanggal 10, cuma satu yang kita lempar. Jamratul Aqabah itu jamrah yang terakhir. Jamarat yang terakhir. Jadi jamarat ada 3. Ada sugro yang pertama, kemudian wusto yang di tengah, dan yang terakhir kubro atau aqobah. Pada tanggal 10 Dzulhijjah yang kita lempar cuma yang terakhir dengan 7 kerikil. Nabi aturannya, Nabi lempar dulu, kemudian beliau menyembelih onta, kemudian beliau mencukur, baru kemudian beliau tawaf. Baru kemudian beliau tawaf. Nah, adapun kita kalau bisa mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka itu yang terbaik. Tetapi hukumnya tidak wajib. Boleh kita bolak-balikkan hal ini. Kita sekarang bicara 4 perkara. Yang pertama namanya ngelempar. Yang kedua menyembelih. Yang ketiga mencukur. Yang keempat tawaf. Kita keluarkan masalah menyembelih. Menyembelih tidak perlu kita bahas karena kita sudah wakilkan sama orang. atau kita sudah sembelih, kita wakilkan sama orang. Tinggal tiga perkara yang kita bahas. Tiga perkara tersebut adalah melempar, kemudian mencukur, tawaf. Kata para ulama, siapa yang mengerjakan dua di antara tiga, dia sudah tahallul awal. Siapa sudah melaksanakan dua di antara tiga, dia sudah tahallul awal. Barang siapa sudah mengerjakan tiga-tiganya, sudah tahallul sani, tahallul kedua. Apa bedanya tahallul awal dengan tahallul kedua? Tahallul awal, barang siapa sudah tahallul awal, dia boleh pakai baju, boleh pakai minyak wangi, semuanya halal. Yang tidak boleh menggauli istri, masih belum boleh. Dia hanya boleh menggauli istri kalau sudah tahallul tsani, kalau sudah tiga-tiganya dikerjakan. Nah, tiga-tiganya ini boleh dibolak-balik. Kenapa dalilnya? Ada seorang sahabat banyak datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, saya begini sebelum begini. Saya begini sebelum begini." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "If'al wala haraj," lakukan dan tidak mengapa. Setiap ada yang bertanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Lakukan tidak mengapa." Sampai sang perawi ya, Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu berkata, "Fama su'ila yauma idzin an syai'in quddim wala ukhir illa qala if'al wala haraj." Dan tidaklah pada hari itu Nabi ditanya tentang sesuatu pun, dimajukan atau diundurkan, didahulukan atau diakhirkan, kecuali Nabi menjawab, lakukan dan tidak mengapa. Berarti ini dalil, tiga perkara ini bolak-balik boleh. Makanya sebagian jemaah haji, ada yang dari Muzdalifah langsung tawaf. Boleh. Boleh. Ada yang lebih aneh lagi, ngawur. Ini kejadian tahun lalu, saya baru tahu ada model ide yang luar biasa. Tapi ngawurnya juga top luar biasa. Gimana caranya? Mereka dari Padang Arafah tidak ke Muzdalifah dulu, langsung tawaf dulu. Wah, ini ngawur ini. Jadi tawaf dulu baru masuk ke Muzdalifah. Ini salah, enggak boleh. Ya. Jadi urutan tanggal 10 itu setelah apa? Setelah Muzdalifah. Jadi Anda harus di Muzdalifah dulu. Kalau keluar dari Muzdalifah jam 2 malam, jam 3 malam, maka Anda boleh langsung melakukan tiga-tiganya. Terserah bolak-balik boleh. Boleh tawaf dulu. Kalau sudah selesai tawaf, jangan lupa sa'i haji. Anda belum sa'i haji. Tawaf ifadah sekaligus sa'i haji. Setelah tawaf dan sa'i, boleh pakai baju atau belum? Belum. Karena Anda baru melakukan satu. Hanya boleh pakai baju, boleh pakai minyak wangi kalau sudah melakukan berapa? Dua di antara tiga. Duanya terserah yang mana. Paham? Kalau seorang langsung malam hari tersebut, tawaf dan sa'i, dia baru satu. Kemudian dia cukur rambut. Sudah boleh pakai baju belum? Sudah boleh, karena dia sudah melakukan apa? Dua. Paham? Sudah boleh menggauli istri, masuk ke hotel? Belum boleh. Harus yang ketiga, lempar jamratul aqobah. Kalau sudah lempar jamratul aqobah, maka boleh menggauli istri. Paham? Saya ulangi lagi sekarang model kedua. Seorang sebelum tawaf dia cukur rambut dulu. Boleh atau tidak? Boleh. Pasti pakai ihram, cukur rambut dulu. Baru kemudian dia tawaf dan sa'i. Tatkala dia cukur rambut, sudah boleh pakai baju belum? Belum, karena baru satu. Kemudian dia tawaf dan sa'i, baru dua. Itu baru boleh pakai baju. Kalau ikut sunnah Nabi, ke Mina dulu. Ke Mina lempar jamrah, satu. Kemudian cukur, dua. Baru pakai apa? Baju biasa. Baru pergi ke Mekah untuk apa? Tawaf. Kalau sudah tawaf, maka sudah tahallul sani, boleh bergaul dengan istri. Paham sampai sini? Ya, itu namanya tahallul awal, tahallul sani. Tadi bedanya apa? Tahallul awal boleh pakai semuanya halal, kecuali menggauli apa? Istri. Tidak boleh menggauli istri kecuali setelah tahallul sani. Taib hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang kita bicara yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, Nabi yang dia lakukan adalah melempar. Rasulullah SAW tidak melempar kecuali di waktu duha. Maka barang siapa yang mabit di Muzdalifah sampai pagi, maka dia tidak melempar kecuali di waktu apa? Duha. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lempar mengatakan Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setiap lempar bilang apa? Allahu Akbar. Tidak boleh diletakkan, tidak boleh. Mungkin sepi, jangan letakkan, tidak boleh, tidak sah. Harus ngelempar, tangan harus diayun. Yang penting masuk dalam apa? Dalam lubang. Allahu Akbar sampai 7 kali. Kalau ragu, 6 atau 7, anggap saja 6. Tambah lagi 1, Allahu Akbar. Kalau sudah selesai lempar, tidak ada doa. Tidak ada doa. Langsung silakan mencukur. Doanya nanti pada tanggal 11, 12, dan 13. Kenapa kita tinggalkan doa? Karena Nabi tidak berdoa di situ. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallam berkata, "Khudhu anni manasikakum," ambillah dariku tata cara manasik haji kalian. Kita berusaha berhaji sebagaimana haji Nabi. Kalau Nabi tidak berdoa setelah lempar jamratul aqabah, kita juga enggak berdoa. Enggak usah kita tambah-tambahin. Jangan bikin ritual yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallam adapun beliau, setelah beliau melempar baru beliau menyembelih unta beliau. Dan beliau unta beliau tatkala itu 100 ekor unta. Rasulullah sallam bukanlah orang yang kaya raya, tetapi tatkala beliau bertekad untuk mengumpulkan unta yang begitu banyak untuk beliau serahkan kepada Allah, maka beliau mampu. Allah beri kemudahan. Ya. Kebanyakan kita tatkala hajian cuma satu ekor kambing. Satu ekor kambing. Itu pun terkadang cari kambing yang paling murah. Ya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 100 ekor onta. Ini kita mau serahkan kepada Allah. Ya, kalau bisa cari kambing yang bagus. Teman-teman saya orang-orang Arab kalau beli kambing harganya mahal. Yang 1.500 real. Yang bagus, yang besar. Kita rata-rata kambingnya berapa? 500. Itu pun sebagian masih nyicil. Ya. Atau masih minta korting. Ya. Terlalu mahal 500 berapa yang 300 ya. Hati-hati masalah kambing beli di tempat yang amanah. Karena banyak sekali mafia kambing di sini. Hati-hati. Banyak sekali pangdam, panglima dam di sini. Hati-hati mereka dan kejadian, sering kejadian. Terlalu sering saya dengar. Bahkan pernah saya langsung ketemu dengan seorang satu kloter dibohongin. Cerita sama saya, jadi kita diundang ke tempat penyembelihan kambing. Inilah kambing kalian, disebut berapa orang. Untuk Bapak Fulan, Bapak Fulan, Bapak Fulan. Tahu-tahu lagi begitu, datang orang Irak kalau enggak salah ngobrol sama dia. Kalian ngapain di sini? Kami sedang lihat kambing kami dipotong. Siapa bilang itu kambing kami, bukan kambing kalian? Jadi cuma disuruh nonton, padahal kambing orang lain. Ini sering terjadi. Sebagian mereka juga kambing disembelih kemudian dijual lagi sama restoran. Dan macam-macamnya. Sampai pernah kejadian juga menyembelih kambing. Terus ada yang mau lihat. Kita ingin lihat benar atau tidak. Akhirnya yang jual beralasan, alasan. Akhirnya, oh tidak boleh dilihat karena alasan kesehatan. Bohong. Kambingnya enggak ada. Oleh karena hati-hati, masalah kambing harus yang jelas. Maka kalau bisa beli di bank-bank, di Mekah cari bank-bank yang memang jual resmi dari pemerintah. Karena itu lebih hati-hati. Apalagi kambing yang harganya murah, sangat diragukan. Sangat diragukan. Kalau kambing-kambing yang dijual di resmi itu sampai ada tim yang memeriksa, bahkan mahasiswa dipekerjakan untuk menyeleksi kambing mana yang boleh dipotong dan mana yang tidak boleh dipotong. Jadi saya harapkan untuk bisa beli kambing di tempat yang amanah. Ya. Sampai saya pernah bertemu dengan seorang, dia bilang sama saya, kambingnya sudah dipotong sebelum tanggal 10. Ustaz, tadi saya baru potong kambing haji saya. Tapi saya ragu, saya bilang kenapa ragu? Karena kambing yang dipotong kecil sekali Ustaz, sah atau tidak? Saya bilang itu kambing beneran. Benar Ustaz, tapi kecil sekali. Kambing atau kucing? Kambing Ustaz. Benar, kambing atau kucing? Kucing kali Ustaz katanya. Karena saking kecilnya. Jadi saya berharap ini masalah ibadah, kita berusaha hati-hati. Cari yang jualan kambing yang resmi agar kita percaya kambing kita diwakilkan kepada orang yang atau sisi yang resmi. Taib. Jadi Nabi SAW potong 100 ekor unta. Setelah itu baru beliau mencukur rambut beliau. Dan beliau menggundul rambut beliau. Menggundul rambut beliau ya. Oleh karenanya disunahkan pada tanggal 10 kita menggundul rambut kita. Jangan cukur pendek. Dan yang menggundul didoakan oleh Nabi 3 kali. Kata Rasulullah SAW, Allahumma ghafir lil muhalliqin. Ya Allah, ampunilah orang-orang yang cukur gundul. Yang cukur pendek tanya, ya Rasulullah, wal muqassirin. Yang cukur pendek tidak kau doakan? Rasulullah SAW ulangi lagi. Allahumma ghafir lil muhalliqin. Ya Allah, ampunilah orang-orang yang cukur gundul. Para sahabat yang cukur pendek tanya lagi, ya Rasulullah, wal muqassirin. Yang cukur pendek tidak kau doakan? Rasulullah SAW ulangi lagi. Allahumma ghafir lil muhalliqin. Ya Allah, ampunilah orang-orang yang gundul. Wal muqassirin dan yang cukur pendek. Jadi yang gundul didoakan Nabi 3 kali, yang cukur pendek cuma sekali. Pada hari itu yang gundul lebih top daripada yang tidak gundul. Insya Allah gundul, insya Allah. Didoain 3 kali oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tidak usah saling menghina ya. Semuanya boleh. Gundul boleh, cukur pendek juga boleh. Terlebih lagi yang cukur pendek tidak boleh menghina yang gundul. Karena gundul lebih top pada hari tersebut. Taib hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Kalau saling mencukur tidak jadi masalah. Banyak tersebar di kalangan jamaah haji menyangka kalau dia belum dicukur tidak boleh mencukur orang. Ini tidak jadi masalah. Saling mencukur tidak jadi masalah. Kita belum dicukur, kita cukur orang tidak jadi masalah. Ya. cukur. Ada yang pintar cukur di maktab enggak jadi masalah. Yang penting karena kalau dicukur di tempat itu sangat ngantrinya luar biasa. Ngantrinya luar biasa. Ada cukuran-cukuran yang tidak resmi di sekitar lempar jamarat, ada orang-orang cukur tidak resmi tapi itu rawan. Rawan dikejar polisi. Dan pernah kejadian, ya, saya dengan teman ingin cukur di situ karena kita lihat bukan masalah harga, harganya sih ya agak lebih murah, tetapi yang resmi itu ngantrinya luar biasa. Akhirnya kita cukur di yang pinggir jalan ya. Saya di luar, saya dicukur selesai gundul. Ya, orangnya cukurnya sunnah, bismillah, dia cukur sebelah kanan dulu. Kemudian dia cukur sebelah kiri, saya lolos. Gantian teman saya. Bismillah, baru cukur separoh datang polisi, kabur. Kabur tukang cukurnya, rambutnya tinggal separoh teman saya. Ini kejadian. Akhirnya jalan rambut separoh, lanjutkan di maktab. Jadi cukur gundul lebih afdal. Setelah cukur gundul boleh pakai baju. Baju, pakai minyak wangi. Yang bisa langsung tawaf pada hari itu lebih afdal. Kalau enggak bisa ditunda enggak apa-apa. Enggak capek mau ke Mekah, yaudah nanti aja kita pengin mabit di Mina terlebih dahulu. Enggak jadi masalah. Silakan mabit di Mina, nanti kalau sudah kembali ke Mekah baru tawaf ifadah. Tapi ingat masih belum boleh bergaul dengan istri. Karena kalau mau bergaul dengan istri, mau cumbu istri, mau mesra-mesraan dengan istri, harus sudah tiga-tiganya. Adapun kalau belum, maka tidak boleh bermesra-mesraan dengan istri. Ya. Tidak boleh bilang nanti ya, enggak boleh, masih belum boleh. Ya. Karena belum tiga-tiganya. Ya. Kalau mau pergi sendiri silakan, mungkin rombongan belum, dia sudah sangat rindu kepada istrinya, udah pergi aja sama istrinya. Tawaf sendiri, setelah tawaf sudah silakan. Ya. Tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Taib hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu yang dikerjakan pada tanggal 10 Dzulhijjah. Nah, para jamaah haji pada tanggal 10 di malam hari wajib untuk mabit di Mina. Wajib untuk mabit di Mina. Nah, ingat dalam haji ada nafar awal, ada nafar tsani. Nafar awal yaitu melempar pada tanggal 11 dan tanggal 12. Kemudian dia harus keluar dari Mina sebelum terbenam matahari. Itu namanya nafar awal. Kalau dia mengambil nafar tsani, maka dia lempar lagi pada tanggal 13. Dan nafar tsani lebih afdol. Kenapa lebih afdol? Karena Nabi ngambilnya nafar tsani. Karena Nabi ngambilnya nafar tsani. Tapi dua-duanya boleh. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa dzkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Faman ta'ajjala fi yawmayni fala itsma 'alaihi wa man ta'akhkhara fala itsma 'alaihi liman ittaqa." Kata Allah, ingatlah Allah di hari-hari yang terbilang. Barang siapa yang mengambil nafar awal, maka tidak ada dosa baginya. Tafsir dari Ibnu Jarir At-Tabari, yaitu dosa-dosanya diampuni. Wa man ta'akhkhara, barang siapa yang mengambil nafar tsani, maka tidak ada dosa baginya. Liman ittaqa, bagi siapa yang bertakwa. Yang penting tatkala berhaji dia bertakwa. Maka silakan ngambil nafar awal, silakan ngambil nafar tsani. Nah, pada malam 11, ingat ya tanggal 10 yang lempar cuma jamrah Aqabah, cuma 7 kerikil. Pada malam tanggal 11 wajib bagi jamaah haji untuk mabit di Mina. Wajib bagi jamaah haji untuk mabit di Mina. Ukuran mabit di Mina tentunya yang afdol dari sejak terbenam matahari sampai subuh, ini yang afdol. Tetapi kata para ulama ukuran minimal aglabul lail, yaitu sekitar 5 jam. Sekarang azan maghrib jam berapa? Jam 7. Azan subuh jam setengah 5. Taib, dari jam 7 sampai setengah 5 berapa jam coba? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. 4 setengah. Jadi kalau sudah 5 jam di Mina sudah sah. Misalnya seorang ingin keluar meninggalkan Mina, yang penting dia selama 5 jam di Mina sudah sah. Paham? Berarti dia boleh keluar misalnya dia dari maghrib jam 7, jam 8, jam 9, jam 10, jam 11, jam 12. Lewat jam 12, lewat 10 dia sudah boleh pergi meninggalkan apa? Mina. Ya. Tapi yang afdol dia tidak tinggalkan Mina. Tidur di Mina sampai subuh. Bayangkan antum mabit di Mina, antum tidur, antum ngorok dapat pahala. Karena sunahnya tidur di Mina. Sunahnya bermalam di Mina, malam 11. Taib, kemudian tiba tanggal 11. Waktunya untuk melempar jamarat, 3 jamarat. Jamaratu al-sugra, kemudian al-wusta, kemudian al-kubra. Yang kecil, yang tengah, dan yang besar, yang terakhir. Ya. Ini sekedar nama, ya. Ukurannya sama, cuma disebut yang kecil, yang tengah, yang besar. Taib. Nabi SAW tidaklah melempar kecuali setelah zuhur. Jadi ini pendapat jumhur ulama. Mayoritas ulama mengatakan wajib melempar setelah zuhur. Di antara yang tegas dalam hal ini juga ulama Syafi'i, bukan Imam Syafi'i, tegas dalam hal ini. Oleh karenanya Nabi SAW dalam hadis Jabir disebutkan pada tanggal 10 beliau melempar di waktu duha. Wa amma ba'du fa ba'da zawal. Ya. Adapun setelahnya tanggal 11, 12, 13 maka Rasulullah SAW melempar setelah zawal, setelah masuk waktu zuhur. Jadi Rasulullah SAW menunggu tiba waktu sholat zuhur. Begitu azan zuhur, beliau lempar dulu baru sholat. Beliau lempar dulu baru sholat. Ini menunjukkan beliau menunggu waktu tersebut. Beliau menunggu waktu tersebut. Oleh karenanya saya anjurkan kepada para jamaah haji tidak melempar kecuali setelah zuhur. Waktunya alhamdulillah panjang. Ustaz, kalau waktu zuhur tidak boleh karena ramai. Orang Indonesia enggak boleh ngelempar. Ya udah ba'da asar. Ba'da asar juga belum boleh, Ustaz, enggak boleh ngelempar. Udah lempar jam 12 malam enggak apa-apa. Yang penting sebelum azan subuh hari berikutnya. Paham? Waktunya panjang sampai malam. Enggak jadi masalah. Ada seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ramaitu wa qad amsaitu." Ya Rasulullah, aku lempar sudah waktu masuk malam. Masa itu sore sampai malam. Kata Rasulullah SAW, ifal wala haraj, lakukan tidak mengapa. Lakukan tidak mengapa. Caranya ngelempar, ambil 7 kerikil, kemudian lempar yang sugra dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Barang siapa yang diwakilkan kepadanya. Ada ibunya sakit, istrinya mengandung, gak bisa jalan jauh misalnya. Atau ada orang tua gak bisa ngelempar, maka kita lemparkan. Caranya bagaimana? Misalnya kita lempar buat 3 orang. Kita lempar dulu buat kita. Bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 7 kali. Setelah itu ambil lagi 7, yang kedua. Niatkan untuk lempar buat orang tua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Allahu Akbar. Kemudian ambil lagi 7 yang kedua. Yang ketiga, untuk lempar orang sakit misalnya. Jadi begitu caranya. Lemparkan dulu buat kita. Setelah kita lempar, meminggir, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Menghadap ke Ka'bah, berdoa selama mungkin di situ. Ya, biasanya tidak bisa lama-lama karena diusir oleh polisi. Tapi berusaha mojok-mojok berdoa. Itu waktu dikabulkan. Waktu dikabulkan. Ya. Sampai disebutkan seperti diturunkan surat Al-Baqarah. Jadi waktu bacanya lama. Jadi berdoa lama-lama di situ. Ini saat-saat dikabulkan berdoa tatkala itu. Setelah berdoa, kemudian maju lagi lempar yang ke wusta. 7 kali juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah itu minggir lagi, berdoa lagi. Menjauh, berdoa menghadap ke Ka'bah, ke kiblat. Berdoa. Berdoa selama-lamanya. Setelah berdoa lama, kemudian maju lagi ke terakhir, lempar Allahu Akbar, Allahu Akbar 7 kali, setelah itu enggak ada doa. Enggak ada doa. Jamaah haji Indonesia sering salah. Setelah lempar pertama dia tidak berdoa. Setelah lempar kedua tidak berdoa, setelah lempar ketiga baru berdoa. Itu salah. Jadi yang doa itu setelah lempar pertama, setelah lempar kedua. Setelah lempar ketiga enggak ada doa. Paham? Enggak ada doa. Taib, kemudian malam ke-12 mabit lagi di Mina. Mabit di Mina sampai pagi. Kemudian besoknya siap lagi ngelempar. Sama waktunya juga setelah masuk sholat zuhur. Sugro lempar 7 kali. Kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian maju lagi lempar 7 kali. Berdoa lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maju lagi lempar yang kubro. Kemudian tidak usah berdoa. Barang siapa ngambil nafar awal, maka dia harus keluar dari Mina sebelum terbenam matahari. Ustadz, kalau saya sudah niat keluar, ternyata bisnya enggak datang-datang, bisnya datang pada malam hari, enggak apa-apa karena Anda sudah niat keluar. Sudah siapkan barang-barang, sudah siap keluar, ternyata bisnya datang jam 9 malam. Aturannya padahal kalau belum keluar dari Mina sementara matahari terbenam harusnya lanjut, tidak boleh keluar. Tetapi karena ada halangan, mengingat zaman sekarang kepadatan yang luar biasa, yang penting Anda sudah niat ngambil nafar awal, meskipun bisnya datang jam 8, jam 9 tidak jadi masalah. Keluar dari Mina. Keluar dari Mina. Nah, barang siapa mengambil nafar tsani dan itu lebih afdol, maka malam ke-13 tidur lagi. Malam ke-13 tidur lagi. Kemudian setelah zuhur lempar lagi. Sugra, wusta dan kubra. Kemudian meninggalkan Mina dan nafar tsani lebih afdol daripada nafar awal. Ya. Nafar tsani lebih afdol daripada nafar awal. Taib. Barang siapa yang tidak mampu melempar karena ada halangan yang syar'i, maka boleh dijamak. Boleh jamak takdim, boleh jamak ta'khir. Misalnya dia ingin mengambil nafar awal, maka dia boleh lempar untuk tanggal 12 dia lempar pada tanggal 11. Atau sebaliknya, lempar tanggal 12 untuk mewakili tanggal 11. Ini bagi yang ya berhalangan, tidak bisa untuk melempar. Maka boleh dia menjama. Caranya bagaimana kalau menjama? Misalnya dia ngelemparnya tanggal 12, atau dia lempar tanggal 13. Ternyata dia sakit, dia harus pergi ke rumah sakit, gak bisa ngelempar. Dia baru bisa ngelempar tanggal 13. Maka cara lemparnya, dia lempar Sugro, Wusto, Kubro, balik lagi untuk tanggal 11. Lempar lagi Sugro, Wusto, Kubro untuk tanggal 12, balik lagi Sugro, Wusto, Kubro untuk tanggal 13. Dan Nabi SAW tatkala mabit di Mina, ya, mabit di Mina hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Dan Nabi SAW beri keringanan kepada orang-orang yang ternyata punya kesibukan untuk tidak mabit di Mina. Oleh karenanya Rasulullah SAW memberi keringanan kepada ar-ru'at. Ru'at itu apa? Para penggembala onta. Mereka menggembalakan onta, mereka menggembalakan onta di Mekah. Tidak menggembalakan onta di Mina, karena di Mina enggak ada tumbuhan. Onta-onta ini perlu makan, maka dibawa ke Mekah. Dan tidak mungkin onta-ontanya ditinggalkan, kemudian haji nanti ontanya dicuri orang. Maka Nabi izinkan mereka untuk tidak mabit di Mina, tapi harus datang untuk melempar apa? Jamarat. Dan boleh dijama, karena mereka punya kesibukan untuk ngurus onta-onta mereka. Demikian juga Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Dan ini menunjukkan lapangnya Islam. Banyak kemudahan dalam haji. Kita tidak bermudah-mudahkan, tapi kalau ada memang kemudahan, ada uzur, maka tidak mengapa. Al-Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi SAW, beliau bertugas untuk mengambil air untuk para jemaah haji. Maka beliau minta izin kepada Nabi Rasulullah untuk tidak mabit di Mina. Untuk tidak mabit di Mina. Mabitnya di Mekah. Nabi izinkan. Nabi izinkan. Oleh karenanya para ulama mengatakan, setiap orang yang punya kewajiban atau punya kegiatan mengurusi jemaah haji, mengurus travel, dia boleh tidak mabit di Mina. Contoh, di travel ada orang misalnya dia berhaji tapi dia bagian guide. Harus ke sana, harus riwa-riwi, harus urusan sana. Maka tidak mengapa kalau dia tidak mampu untuk mabit di Mina. Contoh, ada orang sakit, tidak bisa mabit di Mina, harus ke rumah sakit, ya sudah, tidak mengapa tidak mabit di Mina. Dan tidak bayar apa-apa, tidak bayar dam sama sekali. Contohnya ada dokter, dia harus ke rumah sakit, tidak bisa mabit di Mina, maka gugur kewajiban, dia tidak harus mabit di Mina. Dan tidak bayar apa-apa. Karena Nabi mengizinkan kepada penggembala onta dan kepada pengurusan air minum buat jemaah haji untuk tidak mabit di Mina. Maka demikian juga para dokter, para polisi, orang-orang yang mengurusi jamaah, kalau tidak mampu untuk mabit di Mina karena kondisi yang begitu sulit, maka tidak mengapa dia mabit di luar Mina. Demikian juga jamaah-jamaah yang ternyata tidak dapat tenda di Mina. Tidak dapat tenda di Mina karena tenda terbatas. Maka tidak harus dia memaksakan diri untuk tidur di jalan-jalan. Karena kalau tidur di jalan-jalan merepotkan jamaah haji. Jalan-jalan itu untuk sarana umum, untuk lewat jamaah haji, lalu-lalang, mobil, kalau ada kebakaran, ada polisi dan macam-macamnya. Ya, maka pemerintah Arab Saudi agak tegas, tidak boleh tidur di jalan-jalan. Nah, kalau dia tidak mampu untuk mabit di Mina, maka tidak mengapa dia mabit di Aziziyah. Kalau memang tidak mampu, mau diapain? Tidak bisa dipaksakan. Sebagian jamaah haji, mereka tidak dapat hotel di, tidak dapat penginapan di Mina, maka mereka nginap di Aziziyah. Ini tidak jadi masalah sebagaimana fatwa para ulama. Taib, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, setelah anda meninggalkan Mina, maka balik ke Mekah untuk siap-siap pulang. Dan ingat, sebelum pulang jangan lupa melaksanakan tawaf wada, dan hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Rasulullah SAW memerintahkan orang-orang sebelum meninggalkan kota Mekah untuk tawaf wada. Hukumnya adalah wajib. Barang siapa yang tidak tawaf wada, maka dia harus bayar dam. Dia harus bayar dam. Kecuali wanita yang haid dan nifas, maka tidak harus tawaf wada. Sebagaimana dalam Sahih Al-Bukhari tentang kisah Sofia. Sofia radhiyallahu anha, waktu Nabi hendak meninggalkan kota Mekah, dia haid. Maka Nabi bertanya, ahabisatunahi, apakah dia menghalangi kita untuk pulang? Maka Aisyah menjelaskan, dia sudah tawaf ifadah, yang belum cuma tinggal tawaf wada. Maka Rasulullah SAW suruh pergi saja, enggak jadi masalah, meninggalkan kota Mekah, karena wanita yang haid tidak harus tawaf wada, tawaf wadanya gugur. Demikian juga orang yang sakit tidak bisa didorong. Bagi orang yang sakit bisa didorong, memungkinkan untuk didorong, maka dia harus tawaf wada. Tetapi kalau ternyata tidak bisa karena sakit dan tidak bisa diorang, maka tawaf wada'nya gugur. Nah, tatkala pulang ke tanah air atau ada yang ke Madinah, maka sudah selesai ritual haji. Jadi demikianlah para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, kira-kira tata cara manasik haji secara singkat. Kalau ada yang bertanya, saya persilahkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Apakah dianjurkan agar diulangi umrah bagi jamaah haji tamattu sekiranya masih ada waktu panjang? Pertama, hadirin yang dirahmatillah subhanahu wa ta'ala, masalah mengulang-ulangi umrah, ya, ada perkara yang disepakati oleh para ulama. Para ulama sepakat kalau umrah diulang dalam safar yang lain, maka ini boleh. Umrah diulang-ulang dalam safar yang berbeda-beda, maka itu diperbolehkan. Ya, hanya saja mereka mengatakan, ada yang bilang tidak boleh kecuali setelah sebulan. Itu setelah sebulan, setelah kira-kira rambut gundul kemudian tumbuh lagi. Madzhab Malikiyah mengatakan setahun sekali, ya. Ini ada khilaf. Tetapi mereka mengatakan sunnah mengulangi umrah dalam safar yang berbeda. Yang jadi masalah, dalam satu safar mengulang-ulangi umrah, ini jadi masalah. Maka ada khilaf di kalangan para ulama. Madzhab Syafi'iyah berpendapat tidak mengapa mengulang-ulangi umrah dalam satu safar. Pendapat yang lain mengatakan tidak dianjurkan. Saya lebih condong pada pendapat tidak dianjurkan. Kenapa? Karena tidak dikerjakan oleh Nabi dan para sahabatnya. Yang lebih semangat untuk umrah adalah Nabi dan para sahabatnya. Namun mereka tidak mengulang-ulangi umrah. Mereka tidak mengulang-ulangi umrah. Nabi SAW waktu berhijrah ke kota Madinah, beliau 6 tahun tidak pernah umrah. Kenapa? Karena terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan kaum Quraisy di Mekah. Nabi tidak pernah umrah. Akhirnya pada tahun 6 Hijriah, Nabi bermimpi umrah. Maka Nabi pun mengajak sahabat sekitar 1.500 orang atau 1.400 orang atau 1.300 orang untuk berangkat menuju Mekah untuk umrah. Akhirnya di tengah perjalanan, mereka dihadang oleh orang-orang kafir Quraisy, menghalangi mereka untuk umrah. Akhirnya terjadilah perjanjian namanya Perjanjian Hudaybiyah. Jadi sudah 6 tahun Nabi rindu untuk umrah dan tidak bisa umrah. Begitu Nabi mengatakan kita umrah, para sahabat semangat. Berangkatlah mereka, ternyata dihadang di Hudaybiyah. Waktu itu Umar marah. Umar mengatakan, ya Rasulullah, kenapa setuju dengan Perjanjian Hudaybiyah? Karena isi Perjanjian Hudaybiyah, Nabi dan para sahabat harus pulang ke kota Madinah, tidak jadi umrah, umrahnya ditunda tahun depan. Dan Nabi setuju, Nabi tanda tangan. Maka Umar bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kenapa kita tidak perang saja? Bukankah kalau kita mati, kita masuk surga, kalau mereka tewas masuk neraka, kita perang saja. Umar pokoknya mau umrah. Intinya akhirnya Rasulullah SAW pun mencukur rambutnya, menyembelih ontanya, maka para sahabat semua akhirnya, ya, tadinya tidak ada yang mau cukur rambut, tadinya tidak ada yang mau menyembelih, semuanya mau umrah, semuanya mau perang, mau mati. Dan mereka berharap Nabi berubah pikiran. Itu perjanjian batalin aja. Ternyata Nabi, setelah Nabi cukur rambut, mereka tahu Nabi tidak mungkin lagi berubah pikiran. Akhirnya mereka pun segera cukur rambut. Tapi intinya mereka tidak sampai tawaf dan sa'i. Akhirnya tunda tahun depan. Tahun depan Nabi datang lagi dengan 2.000 orang. Dan cuma dikasih kesempatan dalam Perjanjian Hudaybiyah hanya 3 hari di Mekah. Tidak boleh lebih. Setelah 3 hari harus pulang. Akhirnya mereka masuk di Mekah 3 hari. Waktu 3 hari kesempatan yang sangat sedikit ini, padahal belum tentu lagi bisa umrah tahun depan, Nabi tidak mengulang-ulangi umrah. Bayangkan, sudah 7 tahun tidak pernah umrah. Masuk di Mekah dengan 2.000 sahabat, mereka umrah cuma sekali, selesai. Tidak ngulang, mereka kan gundul. Cukur gundul, semua cukur apa lagi, selesai. Jadi Nabi dan para sahabat yang begitu semangat untuk umrah tidak mengulang-ulangi umrah. Kemudian juga Nabi datang lagi tatkala Fathu Makkah, umrah yang ketiga. Kemudian Nabi setelah perang Hunain ke Ju'ranah, kemudian Rasulullah SAW umrah dari Ju'ranah masuk ke Mekah umrah, dan Nabi tidak mengulang-ulangi. Nabi tidak mengulang-ulangi, padahal safar dahulu susah, ya, butuh berhari-hari, seminggu. Nabi tidak makan kesempatan kita bolak-balik, enggak. Dan sahabat tidak ada yang ulang-ulang juga. Yang keempat, waktu Nabi Haji Wada dengan sekitar 10.000 sahabat berangkat sampai di Mekah, mereka semuanya umrah cuma sekali. 10.000 orang itu umrah cuma sekali. Tidak mengulang-ulang. Padahal yang lebih semangat umrah adalah mereka daripada kita. Mereka tidak mengulang umrah mereka. Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu anha tidak sempat umrah. Para wanita yang lain umrah tamattu, haji tamattu seperti kita, umrah dulu baru haji. Aisyah tidak bisa haji tamattu. Kenapa? Karena dia haid. Kalau haid tidak boleh tawaf, akhirnya dia tidak umrah, dia langsung haji. Setelah hajian dia ingin umrah. Dia menangis, sahabat-sahabat perempuanku, mereka, kalian umrah dan haji, adapun saya tidak sempat umrah. Maka Nabi izinkan dia untuk umrah setelah hajian. Nabi menyuruh kakaknya atau saudaranya, Abdurrahman bin Abi Bakar untuk menemani Aisyah pergi ke Tan'im. Abdurrahman yang menemani Aisyah pergi ke Tan'im tidak umrah, cuma menemani doang. Padahal kalau kita kesempatan sekaligus aja umrah sekalian, menemani adiknya. Tetapi ternyata dia cuma temani, dia tidak umrah. Seandainya umrah boleh diulang-ulang, dia akan sekaligus umrah. Ngapain cuma menemani doang? Menemani tungguin tawaf, tungguin sa'i, mending sekalian. Apalagi zaman dulu tawaf paling cuma berapa menit selesai karena sepi. Ini semua menunjukkan bahwasanya umrah berulang-ulang dalam satu safar tidak dianjurkan. Saya lebih condong pada pendapat tersebut. Tetapi saya tidak bisa melarang, karena ini masalah khilafiyah. Barang siapa yang benar-benar rindu ingin umrah, mengumrahkan orang tua, saya katakan silakan, ada pendapat ulama, tapi saya lebih condong tidak dianjurkan. Kalau antum tanya sama saya bilang tidak dianjurkan. Karena sebaik-baik petunjuk Rasulullah SAW, namun yang mengerjakan silakan, karena ini madhab dari madhab syafi'iyah. Kalaupun anda ingin umrah, tunggu setelah haji. Sebagaimana Aisyah berumrah setelah apa? Setelah hajian selesai, baru silakan umrah, kalaupun ingin umrah. Kalau enggak, maka itu lebih baik, karena Nabi tidak mengulang-ulangi umrahnya. Adapun yang tersebar di masyarakat, katanya ada hadis, barang siapa yang umrah 7 kali, seperti haji sekali. Ini hadis palsu, riwayat orang Indonesia. Ya. Jangan didengar. Sehingga sebagian orang berusaha umrah 7 kali. Ya. Dia hitung, wah saya kalau umrah 14 kali, berarti saya pulang 3 haji. Haji yang 1, 7 sama dengan 1, 7 sama dengan 1. Dihitung-hitung, dan pernah ada yang tanya sini, hitung-hitung. Ustaz, saya umrah berulang-ulang 4 kali. Katanya kalau ke Kuba sama dengan umrah. Berarti ke Kuba 3 kali, umrah 3 kali, haji jadi 1. Paham? Dimatematikakan. Saya bilang tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya. Sampai saya pernah ditanya, barang siapa yang umrah 70 kali, pahalanya sekian-sekian. Bayangkan. Saya pernah ditanya waktu ngisi pengajian di Mekah. Ada jemaah tanya, Ustaz, ada pernyataan barang siapa yang umrah 70 kali, pahalanya sekian-sekian-sekian. Saya bilang ini fatwa yang menyesatkan. Bayangkan, antum cuma di Mekah mungkin 30 hari. Kemudian umrah 70 kali itu. Belum dipotong waktu haji. Jadi tinggal selain haji cuma tinggal 20 hari. 20 hari itu buat umrah 70 kali. Berarti sehari berapa kali? 3 kali. 4 kali ya. Ini bisa mati antum. Orang tua-tua bisa meninggal dunia kalau harus umrah 70 kali. Ini tidak boleh ya. Ustaz, salah seorang jamaah kami meninggal dunia 2 hari setelah sampai di Madinah. Apakah dia meninggal dinilai menunaikan rukun Islam 5? Apakah yang meninggal harus dibadalkan hajinya? Saya katakan, adapun pahala haji, insya Allah sudah dia dapatkan, meskipun dia belum berhaji. Kenapa? Dia sudah berusaha. Orang yang sudah berusaha itu dapat pahala amal soleh. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, idzal taqal muslimani bisayfayhima falqatil wal maqtulu finnar. Kalau 2 orang muslim bertengkar, dua-duanya bawa pedang, maka yang mati, yang membunuh dan terbunuh sama-sama masuk neraka. Yang membunuh sama yang terbunuh sama-sama masuk neraka. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah hadzal qatil, fama balul maqtul? Ya Rasulullah, yang bunuh jelas masuk neraka, kenapa yang terbunuh juga masuk neraka? Paham ceritanya? 2 orang bertemu, perang-perangan, kemudian satunya mati, satunya tidak. Kata Nabi, dua-duanya masuk neraka. Para sahabat heran, ya Rasulullah, kalau yang bunuh jelas masuk neraka, yang terbunuh kok masuk neraka juga? Kata Nabi, innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Dia tadi sudah semangat untuk bunuh temannya, tapi sudah kedahuluan. Ini dalil kata para ulama, dia sudah berusaha. Meskipun tidak berhasil bunuh temannya, dia sudah dapat pahala membunuh. Sudah dapat dosa apa? Membunuh. Demikian juga orang yang sudah hajian, sudah daftar, sudah berusaha, ya, sudah ngumpulin duit, kemudian meninggal, insya Allah sudah dapat pahala haji. Sudah berusaha. Apalagi sudah sampai Madinah, kemudian meninggal qadarullah. Mudah-mudahan sudah dapat pahala haji. Apakah harus dibadalkan? Tidak. Kalau dia punya uang, tidak apa-apa dibadalin. Kalau enggak perlu dibadalkan. Ya. Apakah kalau sholat di Muzdalifah, jamaah takhir lebih gampang buat sholat daripada di Arafah misalnya? Tempat wudunya banyak atau ramai antrinya? Ya semuanya ngantri, tidak ada yang susah, tidak ada yang gampang. Tetapi insya Allah bisa, bisa. Cuma ngantri sebentar, ke toilet, kemudian wudu sebentar, insya Allah bisa. Jadi bagi reguler, saya anjurkan untuk jamak takhir. Agar sesuai dengan sunnah Nabi SAW tatkala di Muzdalifah. Tapi kalau travel plus, bisa jadi dia jamak takdim. Karena akan kejebak macet. Kemah kita di Mina Jadid. Sopir mengantar kita sampai ke kemah sebelum masuk waktu Isya. Pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan tentang Muzdalifah atau Mina? Ada sebagian jamaah, terutama jamaah Indonesia reguler, yang berada di maktab nomor 1, 2, sampai 7 kalau gak salah. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 7 kalau gak salah. Posisi kemah mereka di Muzdalifah. Jadi Mina sudah tidak cukup, kemudian dibuatlah kemah sampai di mana? Di Muzdalifah. Pertanyaan berikutnya, ya. Setiap melaksanakan sholat selalu buang angin. Buang angin berkali-kali. Bagaimana dengan sholatnya? Dan bagaimana dengan tawafnya? Sudah berulang kali berwudu, selalu buang angin terus. Masalah orang yang selalu buang angin, ini dalam istilah fuqaha namanya salasilul rih, senantiasa buang angin. Sama ada orang juga salasilul baul, senantiasa buang air kecil. Ada yang senantiasa buang air kecil, ada yang senantiasa buang angin, ya. Bagaimana hukum mereka? Mereka ini kalau angin selalu keluar, berarti sakit, ya, atau air kencing selalu keluar, maka mereka berwudu tatkala waktu masuk sholat. Jadi mereka berwudu, azan mereka berwudu. Setelah itu mereka datang ke masjid, sholat sunnah, tidak jadi masalah, meskipun keluar apa? Keluar angin terus, karena dia punya penyakit itu, dia diberi uzur. Dan dia hanya batal kalau dengan sebab yang lain. Contohnya ternyata ada orang misalnya penyakitnya selalu buang angin. Maka begitu tiba waktu azan dia berwudu, pergi ke Masjid Nabawi. Di tengah perjalanan kentut, cuek aja, tidak jadi masalah. Buang angin, sholat sunnah, berdoa, kemudian sholat fardu, kemudian sholat ba'diyah, ya. Dan dia tidak dianggap batal kecuali karena ada sebab yang lain. Contohnya kalau dia buang air kecil. Karena yang diberi uzur adalah masalah kentutnya. Ada orang yang diberi uzur karena dia buang air kecil terus, tidak berhenti-berhenti. Selalu menetes. Maka caranya gimana? Ya dia berwudu sebelum, pasca adzan dia berwudu, kemudian dia sholat biasa. Meskipun netes tidak jadi masalah. Karena dia beruzur. Ya, tidak apa-apa, itu uzur, tidak jadi masalah. Pada tanggal 10 Zulhijjah setelah melempar jumrah Aqabah, tahallul dan menyembelih hadyu tapi belum melaksanakan tawaf ifadah. Apakah sudah boleh melepas pakaian ihram? Iya boleh, jadi lepas pakaian ihram tidak mengapa, yang penting sudah melakukan dua di antara tiga. Kalau sudah lempar jamarat, sudah cukur, sudah dua, berarti sudah boleh pakai baju biasa. Tawaf ifadahnya ditunda boleh, tidak jadi masalah nanti. Ustaz, apa yang dimaksud dengan haji koboi? Haji koboi maksudnya ini istilah saja, haji tidak pakai travel, ya. Tidak pakai seperti antum, tidak punya kemah, jadi bawa kemah sendiri, kemudian cari tempat sendiri, tidak ada yang siapkan makanan. Kalau antum bukan koboi, ya, antum haji yang resmi, yang ada kemahnya. Ya, di sini banyak orang-orang yang orang-orang mukim sini yang mereka haji tanpa tenda, ya. Bagaimana bila membeli hewan hadyu melalui bank, kami tidak melihat hewannya disembelih? Tidak jadi masalah, kita sudah wakilkan. Jadi kita serahkan kepada dia dan dia amanah dan dia akan potong pada hari hanya tanggal 10 atau tanggal 11 atau tanggal 12 atau tanggal 13 Zulhijjah. Bagaimana hadyu dipotong sebelum hari tasyrik? Banyak dilakukan oleh pangdam tadi, panglima dam. Kenapa tidak ada anjuran resmi dari pemerintah RI atau yang lainnya untuk di-store ke Bang Roji? Masalah ritual ibadah tentunya masing-masing mengerjakan, ya, dengan amanah masing-masing, ya. Sehingga masing-masing, yang penting tidak harus ke bank dalam menyembelih kambing. Kalau kita tahu ada orang amanah, kita percaya sama dia, ya sudah, enggak jadi masalah. Tidak harus ke bank, saya cuma mengatakan hati-hati. Jangan sampai terpedaya sama tukang jual kambing. Tapi kalau kita tahu ada orang amanah, ya, bisa kita cek kambingnya dan seterusnya, maka tidak mengapa. Kepada siapa saja tidak jadi masalah. Yang penting amanah. Adapun kambing yang dipotong sebelum tanggal 10, makanya ada khilaf di kalangan para ulama. Jumhur ulama mengatakan tidak sah. Harus dipotong tanggal 10, 11, 12, atau 13. Madzhab Imam Syafi'i mengatakan tidak mengapa dipotong sebelum tanggal 10. Saya lebih condong kepada pendapat jumhur. Bahwasanya dipotong sebelum tanggal 10 tidak sah. Tapi karena ini masalah khilafiyah, tidak bisa kita paksakan. Jadi jemaah haji yang potong sebelum tanggal 10 itu pendapat al-imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Tapi pendapat ulama yang lain tidak sah. Harus tanggal 10. Membotak rambut saat tahallul, apakah harus saat itu juga? Atau boleh potong dulu beberapa lalu dilanjutkan ke tukang cukur? Langsung aja. Nanti aja ke tukang cukur baru apa? Baru langsung gondol, nggak usah dicicil, ya, langsung aja. Karena kalau kita cicil belum selesai, belum boleh pakai baju, langsung aja nanti sekaligus. Bagaimana hukumnya para mukim sholat jamak dan kasar di padang Arafah pada saat wukuf? Pendapat yang kuat bahwasanya antum ini statusnya musafir, antum ini bukan mukim, ya. Buktinya antum tidak bekerja di sini, antum juga hanya tidak punya rumah di sini, disediakan hotel saat-saat nggak tahu hotelnya di mana. Antum seperti orang sedang bersafar. Dan orang tahu di Malaysia, di Indonesia tahu antum ini sedang safar melaksanakan ibadah haji, ya. Antum kondisinya bukan seperti saya. Misalnya kalau saya di sini dulu, sini mukim. Saya punya tinggal di apartemen, saya punya pekerjaan, ya. Saya orang mukim tinggal sini. Antum ini musafir. Ya, tinggal di hotel sementara, maka hukumnya musafir. Maka di Padang Arafah jamak qasar, di Mina qasar tanpa jamak.